ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله، di perjumpaan yang lampau kita sudah membahas hingga mukaddimah tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat, sehingga tauhid tersebut telah kita bahas di perjumpaan yang lampau pula pada kitab hal-hal yang wajib diketahui, sehingga kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni ada sedikit yang perlu ditegaskan tentang tauhid asma wa sifat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkeyakinan bahwa sifat Ahlus Sunnah dan masalah sifat Allah didasari atas dua prinsip. Jadi kita sudah bahas ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua boleh mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jelaskan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Ya. Dalam memahami tauhid asma wa sifat, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendasari dari dua prinsip. Yang pertama adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Jalla wa'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati dan lain sebagainya. Jadi Allah mutlak laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi mutlak Allah yang mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah mengatakan Allah enggak serupa dengan segala sesuatu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan dua hal sebagai dasar bahwa pemahaman akan tauhid asma wa sifat, yakni pemilikan nama-nama pada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari sifat-sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Dikatakan bahwa makhluk itu ngantuk. Makhluk itu ngantuk, makhluk itu tidur, lemah, bodoh, mati dan lain sebagainya. Tetapi Allah terhindar. Maka kalau sampai ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tetapi menyerupakan Allah dengan makhluk, ya ini bukan Ahlus Sunnah, bahkan terjebak dalam perbuatan syirik. Contoh, orang menyerupakan Allah dengan Raja. Allah Al-Malik, Allah Raja. Tetapi Raja makhluk dengan Raja Allah beda. Kalau makhluk raja butuh pertolongan penggawa, menteri dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah raja enggak butuh yang lain. Maka kalau ada orang yang mengatakan bolehnya kita bertawassul kepada penghuni kubur atau kepada orang-orang alim yang sudah mati, kepada jahnya para nabi, malaikat dan lain sebagainya, ini menyerupakan Allah dengan raja makhluk tadi. Alasannya ya kita kalau mau ke raja ya harus prosedural katanya. Ada orang yang bawa kita ke sana. Mereka menyerupakan Allah dengan raja makhluk. Ini keluar. Dan ini kebanyakan mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu nih Ahlus Sunnah nih, pakai tawasul. Sama dengan antum paham arti Yahudi. Yahudi itu bahasa Arab. Artinya apa? Tahada ya tahadu itu ya tata'ata. Ya ini mengangguk-angguk. Maka orang-orang Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub, ini yang berdoa sambil mengangguk-angguk, ini dipanggilnya Yahud. Yahud. Ini. Nah di Islam ada cikal bakalnya, yakni orang-orang Sufi dari orang-orang Syiah. Ini yang berdoa berzikir ngangguk-ngangguk. La ilaha illallah. Ada yang berdoa. Ini maka Nabi mengharamkan. Di mana letak keharamannya? Tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, yakni Yahud. Ya. Karena orang Yahud Syiah ini yang mengaku sebagai orang Muslim, Ahlul Bait, ya. Ini awal mulanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah hijrah, Anda sudah sampaikan belum? Ketika Rasulullah hijrah ya, ke Madinah, itu beliau menemukan tiga suku, Khazraj, Aus, Yahudi. Sedangkan waktu Rasulullah 13 tahun di Mekah, itu tidak ada satupun orang munafik di Mekah. Maksud Ustaz, dan orang munafik, naam. Karena kalau antum perhatikan Quran yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, ayat-ayatnya Al-Baqarah, surat At-Taubah, surat Al-Mujadalah, surat Al-Munafikun sendiri itu semua surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di Madinah. Tidak ada Makkiyah. Berarti menandakan bahwa di Mekah tidak ada orang munafik. Mutlak, ulama bersepakat. Lantas kenapa timbul adanya kemunafikan? Ya, adanya nifak. Nifak itu munafik dua. An-nifak itu dua. Nifak i'tikadi wa nifak amali. Jadi munafik dengan keyakinan, munafik dengan bentuk amal, dua hal. Ini ditemukan di orang-orang Madinah. Orang-orang yang bekerja sama dengan orang-orang Yahud, yaitu orang Aus, Khazraj, Yahudi itu sendiri. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan munafik ini, yang tadinya pengen diangkat raja di Madinah oleh tiga suku ini, Khazraj, Aus, dan Yahudi. Yahudi terbagi lagi nanti menjadi Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Kainuqa, tiga itu. Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Khariza. Ini Quraiza. Ini tiga. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul enggak menjadi raja. Kenapa? Islam keburu menang ketika perang Badar Uzma. Maka kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini permasalahan jumlah katanya. Jadi enggak memungkinkan saya untuk jadi raja, lebih baik cari selamat jadi orang Islam dulu. Makanya nih Abdullah bin Ubay tipikal orang munafik yang masuk Islam karena sebab kepentingan diri pribadi. Nah ini cikal bakal munafik. Dan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini nanti akan ada orang-orang yang kelak menjadi orang-orang hizbi, orang-orang harakah, orang-orang kharij, orang-orang syiah ini. Cikal bakalnya. Mereka menyempatkan adanya ta'assub sukuisme di negeri Arab ini. Kalau yang namanya Ahlul Bait, maka pasti banyak pendukung dan lain sebagainya. Sehingga lucu, sampai ada orang Habsyi. Kita sering dengar nih, Ustaz Habsyi, katanya keturunan Nabi. Padahal Habsyi ini budak negro. Ada hadis yang mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyian, sekalipun ada budak Habsyi yang datang memimpin kamu, taat. Tapi karena memang ulahnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul di sini, ya kayak sekarang, bahkan tukang parkir, tukang ngamen pun bisa menjadi caleg, gitu loh. Jadi ambat-ambatan sudah nih, ketika keyakinan sudah mulai berantakan, siapapun bisa menjadi pemimpin tanpa memiliki kemampuan. Itu terjadi zaman Nabi. Nabi hanya kabarkan, inna ma'ahlaka man qablakum kasratus su'alihim waqtilafum ala anbiyaihim. Hancurnya umat sebelum kalian karena banyak bertanya yang tidak penting dan berbeda dengan para nabinya. Yang kita ambil kesimpulannya, kita saat ini jangan mau berbeda dengan nabi. Orang makin dekat mirip nabi, berani sunnah, berani praktekkan Islam yang benar, mulia. Allah berikan kemuliaan. Karena Allah muliakan Nabi Muhammad dan umatnya karena sunnah tadi. Mereka berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Dan ada umat sebelum umat Muhammad, ada umat Yahudi, umat Nasrani. Kenapa mereka Allah hinakan? Karena enggak mau mengakui Muhammad. Nah, kalau sampai ada orang di akhir zaman tidak mau mengakui Muhammad, yakni tidak mau mengakui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hancur. Antum orang laki sudah tahu hukumnya menggunakan lihya, janggut, antum malu, ya, fantasi desa. Antum menggunakan celana yang isbal, sudah tahu hukumnya seperti apa, fantasi desa. Seperti Allah uji buat orang-orang alim di Palestina dan Allah azab buat orang-orang yang buruk di Palestina. Ada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang alim juga. Kan mutlak Allah yang mengatakan apa? Wattini wazaituni waturisinin wahadal baladil amin. Subhanallah. Palestin, watin, watzaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Negeri Palestin, negeri Zaitun, negeri Tin, yang ada Bukit Tur di sana, Tursina. Adanya Masjid Al-Aqsa, mulia mereka. Allah mengatakan wahadal baladil amin. Ini negeri yang gemah rafah roh jinawi. Semua ada, mulia. Apa yang enggak ada, para nabi kebanyakan dari sana. Mulia mereka. Cuma sebab apa? Kafara bi an umillah. Mereka kufur dengan kemuliaan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan mereka, mereka kufur. Kafara bi an umillah. Apa dampak kekufuran mereka? Fa'adzaquhallahu libasal ju' wal khauf. Allah berikan pakaian takut, pakaian lapar pada mereka. Hidupnya selalu di bawah bayang-bayang ketakutan. Hidupnya selalu di bawah bayang-bayang kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Cuma gara-gara apa? Jauh dari kemuliaan. Padahal dulu mulia. Banyaknya nabi mulia. Maka banyaknya orang alim mulia negeri tersebut. Antum punya rumah tangga, banyak orang alim mulia. Antum undang ustaz, antum undang ulama, undang ke rumah antum. Jangan malu-malu. Antum didik anak agama, kemuliaan datang ke rumah antum. Baiti jannati, rumahku surga itu. Tapi kalau rumah yang ada karaoke, nyanyi enggak penting, yang kumpul teman-teman masa lalu, reuni-reuni, sudah pantas jadi sah. Tunggu waktu. Amsalnya seperti itu. Kalau kita ingin mulia, muliakan diri kita dengan sunnah. Karena enggak mungkin kemuliaan itu digapai kecuali dengan sunnah. Subhanallah. Ya, jadi kita rujuk kepada ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini mutlak. Mereka adalah orang-orang yang mengakui keberadaan Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka menyifati Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Malik, Allah Kudus dan seterusnya. Nama Allah mereka hafal, bukan tidak. Tapi mereka hindari sifat makhluk ada pada diri Allah. Dikatakan bahwa dalam ayat khusus dikatakan bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini mutlak sifat Allah. Allah enggak pernah terkena ngantuk, boro-boro tidur itu yang sering kita baca. Jadi kenapa? Karena memang Allah bukan makhluk, Allah Khalik. Sehingga kalau ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah, ya, ini sengaja atau tidak, contohnya apa? Orang mengaku Ahlus Sunnah, Kiai Langitan dan lain sebagainya, dia mengaku seperti ini. Kemudian dia ajarkan kerjasama dengan jin, pakai ilmu kontak dan lain sebagainya, mau pergi ke Palestina, rubuser, subhanallah. Ya. Ini kan orang merasa seakan-akan Allah enggak melihat. Padahal mutlak buat kalau kita dalam sujud sahwi ketika kita lupa apa? Subhanaman lam yanam lam yaskur. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Berarti kalau orang ini kerjasama dengan jin pengen jihad, dia anggap Allah ini buta, Allah enggak melihat. Padahal Allah mengatakan bahwa wa ma lizzalimina min Allah. Tidak ada pertolongan buat orang yang zalim kata Allah. Maha zalim. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu kezaliman yang besar. Dan buat orang yang berbuat syirik, wa ma lizzalimina min ansar, tidak akan pernah ada pertolongan dari Allah. Enggak ada yang menolong. Maka mutlak kita diperintahkan beribadah, jauhkan taghut, yakni yang dituhankan selain Allah. Ma huwa taghut? Yang disembah selain Allah, imam, patung, pemimpin, bos dan kadang diri kita pun bisa menjadi taghut. Dengan alasan kalau bukan karena aneh, berantakan nih. Aneh, takut banget. Untung saya datang, kalau enggak acak-acakan nih. Waduh, hati-hati takut. Nanti larinya ke sana, kibar. Karena meluhankan diri. Ya, sifat takut ini kibar. Sifat takut kibar. Karena kibar itu sifat ilah, sifat Allah. Makhluk enggak boleh sombong. Sombong hak Allah. Maka kalau dikatakan itu sombong, nah itu sombong. Jadi itu sifat Allah. Maka dikatakan kalau orang yang sombong berarti dia mengaku diri sebagai Allah dengan sendirinya. Kalau enggak ada saya mati kamu. Seakan-akan dia Allah. Padahal sudah dikatakan bahwa rizki, ajal, maut, rizki, ajal, pekerjaan tertolong dan tidaknya manusia telah ditetapkan. Lalu setama'at ala ayadurruka la yadurruka illa bisyik. Wahai gulam, anak kecil, kata Rasulullah, kalau ada sekelompok manusia ingin membahayakan kamu, tidak ada yang membahayakan kecuali izin Allah. Bagaimana kita katakan kalau enggak ada saya mati kamu? Jadi kan sudah sombong. Sombong sifat Allah. Maka mau enggak mau tuh orang mengaku diri sebagai Allah seperti taghut tadi, ini yang dimaksudnya. Nah, kita enggak boleh sombong. Ya kibar ini sombong, taghut. Ghumtun nas, mengecilkan manusia. Padahal apa yang mau kita kecilkan manusia? Sama, yang namanya manusia sama. Lan yuladu aliman. lahir enggak punya apa-apa, semua titipan. Apa yang mau kita sombongin? Cuma masalah jabatan, sama aja. Kita muslim, 2x1 yang kita butuh. Kalau size badan kita ini besar, big size gitu, ya sudah pas-pasan. Coba 2x1, masukkah mobil yang kita banggakan? Masukkah kendaraan motor yang kita banggakan? Masukkah rumah yang kita rakit sejak dahulu hingga jadi minimalis? Masuk ke 2x1 lah, semua kita tinggal, cuma 3 yang kita bawa. Apa yang kita bawa? Amal saleh, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Kita orang tua enggak butuh harta anak yang saleh, yang kita butuh doa anak yang. Sudahkah kita menjadi imam di rumah? Sudahkah kita mencontohkan yang terbaik kepada anak-anak? Atau kita jadikan rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku? Kenapa? La yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa kilan salaman salaman. Karena mutlak kalau dia surga, rumahku surgaku, tegak hukum Islam. Sekarang bagaimana rumah mau dikatakan surga? Lawang kitanya saja anti sunnah. Berat ngerjain sunnah. Bukan enggak dengar kemuliaan, dengar. Cuma enggak gampang ngerjainnya. Tahu neraka, tahu subhanallah. Antum perhatikan. Kalimat Allah dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang neraka lembut loh. Kalau yang bisa bahasa Arab asik, ya dikatakan begini. Ketika kalimat Allah mengatakan sanabrugu lakum ayyuhas-saqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah yang pertama dikatakan bahwa wahai jin dan wahai manusia, bukankah aku telah meluangkan waktu untuk kalian? Tapi jin manusia kufur. Sehingga kalimatnya ada Allah mengatakan ketika orang-orang kufur masuk dalam neraka, apa jawab Allah? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antum kalau paham bahasa Arab ada kalimat hadhihi jahannam, bukan hadhil jahannam. Tidak ada alif lam. Ini kitab. Hada kitab. Masih bebas punya siapa saja. Karena belum ada alif lam. Kalau sudah hazal kitab, sudah punya orang. Cuma belum tahu siapa. Tinggal domir. Kitabi, kitabuka, kitabuhu gitu. Nah bahasa Allah, hadihi jahannam. Ini neraka belum jelas buat siapa. Saking Allah pengen manusia jangan pernah berharap. Dan Allah enggak pernah klaim bahwa manusia penghuni neraka, tidak. Hadhihi jahannam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Cuma khabarnya apa? Ini neraka disiapkan buat orang mujrimun, orang yang berdosa. Apa berdosa? Ya berselisih dari kebaikan. Diciptakan baik, dia menyelisih kebaikan, ya berdosa. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an, yang nanti orang masuk ke dalam neraka muterin tuh neraka. Jadi nanti orang di neraka keliling tuh, keliling muterin neraka baru nyemplung satu-satu. Nah kalau manusia sudah nyemplung, apa kata malaikat Malik? Alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir. Emang enggak ada yang ngingetin, kata malaikat Malik. Manusia udah diciptakan sempurna ahsanut taqwim. Bahkan salat orang cacat pun bisa. Orang cacat bisa salat. Mau diri-diri enggak mampu duduk, enggak mampu bisa tidur, boleh pakai isyarat, subhanallah, bisa mandi silakan. Enggak ada air yang banyak boleh wudu, enggak wudu tayamum, enggak ada alasan. Masih masuk neraka, sampai malaikat heran. Alam ya'tikum nadhir. Emang enggak ada yang ngingetin? Subhanallah, manusia, emang enggak ada yang ngingetin? Kan kamu tahu air ini panas. Manusia enggak kuat panas. Neraka ini an-nar. Api. Manusia enggak kuat api. Kok sengaja masuk ke api gitu loh? Dia ada dialog. Maka dikatakan innal insana li rabbihi lakan. Manusia itu ingkar, gitulah. Jadi udah tahu buruk, tapi dia lakukan. Udah tahu wajib, dia tinggalkan. Ini manusia. Padahal umur ini sesaat. Bahkan yang lebih fatal, kata Ahlussunnah wal Jamaah, Mereka mengakui Allah, tapi mereka anggap Allah itu makhluk. Mereka minta kepada kuburan. Mereka minta kepada dukun-dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Ini sudah berbuat syirik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua kata Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi mutlak, sifat-sifat Allah ini bukan milik makhluk. Jadi gak boleh sampai kapanpun kita meletakkan nama Allah pada makhluk. Tadi yang pertama, kita harus menghindari Allah ini disamakan dengan makhluk. Yang kedua, kita gak boleh meletakkan nama Allah pada makhluk. Jadi yang pertama, makhluk dimasukkan ke Allah. Yang kedua, Allah disamakan dengan makhluk tidak boleh. Maka saya sudah sampaikan ini. Maka kalau ada yang namanya Rahman ya salah, harus Abdur Rahman. Yang namanya Rahim ya gak boleh, harus Abdur Rahim. Dan ini bukan sekedar ditulisan, kita pun manggilnya begitu. Jangan cuma belajar, oh gak boleh Abdur Rahman, Abdur Rahman. Antum panggil Abdur Rahman. Jangan sudah tahu di sini di giliran praktek, Man Rahman, oh kurang ngajar ente, gak boleh. Oh Jak, sini Jak, gara-gara ente nih Jak, gak ayah Abdur Rahman. Abdul, praktekan, karena iman itu pembuktian, bukan lisan, bukan hati saja pembuktian. Alhamdulillah, kita masuk kepada pembahasan yang ketujuh, ya ini dari dua hal ya, saya hanya memberikan penutup dari asma wa sifat. Kita masuk kepada pembahasan yang ketujuh bahwa kaidah tentang sifat-sifat Allah ini menurut Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah ini berpendapat, jadi nanti antum pahaminya begini. Karena banyak orang yang mengaku Ahlu Sunnah kan, ya, orang-orang partai P3, orang-orang NU, orang yang mengaku Ahlu Sunnah semua. Ya kita nggak komplain. Kita pelajari saja Ahlu Sunnah seperti apa gitu. Sehingga nanti kita nggak terjebak dengan kamuflase Indonesia ini, macam-macam modelnya soalnya. Orang berkedok Ahlu Sunnah kadang-kadang fatal. Sama orang mengatakan Salafi, masjid Salafi itu gede sekali di Mampang, masjid Salafi depan kuburan. Ya Allah. Ya kan muskilah, Ustaz dakwahkan tentang Salafi, atau melihat sendiri Salafi depannya kuburan, ya, yang kubahnya emas, antum tahu ya, yang arah kemana, arah ke Ragunan sebelah kiri itu. Subhanallah. Jangan terjebak. Kita enggak mau menyalahkan yang ada, kita belajar. Dengan belajar berilmu, Allah akan bukakan kenyataan semua nanti. Nah, kalau sudah melihat kenyataan, sikap. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, karena dakwah ini lemah lembut, antum jangan ekstrem. Jangan mentang-mentang antum tahu hukum yang lain belum, wah seakan-akan antum adakan beda, jangan. Justru makin antum mengerti hukum, makin membaur. Dakwahkan dengan tingkah laku, bukan membatasi pergaulan, salah. Ya. Islam ini mewarnai, bukan diwarnai. Bagaimana antum mau mewarnai kalau antum enggak nimbrung gitu loh. Antum jaga jarak ya salah. Gitu. Ya. Subhanallah. Sifat yang disebutkan oleh disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam. Ini perlu sekali. Jadi Allah menyifati dirinya ini dengan dua hal. Yang pertama, Allah sifatkan dirinya dengan subutiyah. Dengan subutiyah. Kemudian sifat salbiyah. Subutiyah dan salbiyah. Sifat subutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya di dalam Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah. Jadi sifat yang sudah tetap, subutiyah, baik di Quran maupun Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah dan kekurangan. Contoh, Allah Al-Hayya, Allah mengatakan Allah yang maha hidup, ini sudah subut pasti. Kemudian dikatakan Allah Al-Ilmu, yakni Allah ini memiliki ilmu, pengetahuan, Allah alim, na'am. Itu subutiyah. Maka kita ini manusia enggak boleh menghilangkan. Kita mencuri seakan-akan Allah enggak alim, enggak berilmu, ya salah. Kalau dia berilmu, demi Allah, maka dikatakan la yasri syarik, la yasri syarik inda syarik wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidaklah seorang pencuri, ketika mencuri dia beriman. Kenapa? Kalau dia beriman, dia enggak jadi nyolong. La yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang berzina dalam keadaan berzina dia beriman, tidak. Imannya keluar. Karena kalau orang yang beriman, orang yang menghadirkan Allah. Dia tahu ilmunya Allah. Yaitu Allah Maha melihat. Maka dikatakan Nabi kata, la yasni zani hina zani wa huwa mu'min, wa la yasliku syarik inda syarik wa huwa mu'min. Tidak ada yang namanya orang penzina sedang zina dia beriman. Tidak, iman keluar. Nabi mengatakan iman keluar kemudian seperti awan hitam di atas kepalanya. Selesai dia bermaksiat, iman masuk lagi. Jadi enggak mungkin dia beriman ketika berbuat dosa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun. Naiknya iman karena perbuatan saleh, turunnya karena perbuatan maksiat. Sehingga orang enggak ada yang tahu iman kita kecuali diri kita. Sekarang antum rajin baca Quran, bisa 2-3 juz satu hari. Dilalah minggu depan boro-boro pegang tuh Quran. Antum yang tahu. Ini ada maksiat yang anda lakukan di minggu ini. Tobat buru-buru, istighfar. Kenapa? Kok rajinnya beda dengan minggu kemarin? Orang gak ada yang tahu. Diri antum. Kenapa sama dengan kuburan nanti? Itu 2x1 antum sendiri gak numpuk. Ya? Antum sendiri. Sehingga antum harus pahami bahwa demi Allah menghadapi Allah sendiri. Beriman pun begitu. Jadi gak butuh orang lain, kita butuh Allah. Biasakan sejak hidup, karena hidup ini enggak lama. Kalau enggak entar ya besok. Allahu a'lam. Subhanallah. Ya. Baik, sebutin ya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa sifat subutiyah. Ini sifat subutiyah ini dibagi dua. Ada dua macam kata ahlu sunnah. Ya, ini sifat subutiyah ini yang pertama zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah ini maksudnya sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah. Jadi mutlak, itu sifat enggak hilang gitu loh. Sedangkan kalau fi'liyah ini sifat yang terikat dengan mas'iyah atau kehendak Allah. Kalau fi'liyah ini terserah Allah. Kadang continue, kadang enggak gitu loh. Contohnya Allah memberikan rezeki, terserah Allah. Kadang kasih, kadang enggak kan? Allah kasih apa? Kehidupan, enggak selamanya orang hidup kan? Orang dimatikan. Itu. Jadi yang pertama sifat subutiyah ini zatiyah dan fi'liyah. Ini ada. Ini butuh dipahami dengan ilmu, ya. Kemudian dikatakan bahwa ada dalam firman Allah tentang masalah sifat fi'liyah Allah tersebut dikatakan waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Ini mutlak. Itu amaliyah belum terjadi kan? Kelak nanti di padang mahsyar. Waja'a rabbuka wal malaikatu shaffan wa waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu. Ini belum terjadi tapi fi'liyah kelak terjadi. Ini pun sifat Allah. Kalau memang hak dari Quran dan Sunnah, katakan sami'na wa ata'na. Tidak ada kata tidak. Kemudian suatu sifat bisa menjadi sifat zati atau fi'liyah ditinjau dari dua segi kata ahlu sunnah. Ya, ini dari asal pokok dan perbuatannya. Seperti sifat kalam, pembicaraan. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat zatiyah, karena Allah selamanya akan tetap berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi satu persatu terjadinya kalam adalah sifat fi'liyah, karena terikat dengan masih kehendak Allah. Jadi bisa dipahami seperti itu, ya. Sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Kalimat kun fayakun ini kalimat Allah. Tapi idza arada shay'an, kalau Allah punya kepengen, kalau Allah enggak punya kepengen ya kun fayakun. Ini kita imani. Ini kun fayakun ini bantuan Allah. Yaj'aluhu mahrajan. Allah berikan jalan keluar buat orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau Allah katakan kun fayakun, jangan pernah takut. Antum jangan pernah takut berbuat baik. Tegas berbuat baik. Hak-hak. Kenapa? Yakinlah. Kun faya. Kalau Allah bilang jadi-jadi. Kalau bilang enggak. Ini akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian pembahasan tadi sifat subutiyah dan salbiyah. Sekarang kita bahas masuk kepada sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Jalla wa'ala bagi dirinya melalui Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Contoh maut tadi baru dikatakan ala ta'khuduhu sinatun wala naum, sinatun wala naum, ngantuk dan tidur. Itu kan Allah sebutkan sifat sinatun wala naum. Tapi Allah katakan la ta'khuduhu sinatu wala. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur, ini salbiah. Jadi ada sifat yang Allah ingkari, maka dikatakan bahwa sifat salbiah ini sifat yang Allah tolak dalam Al-Qur'an. Ya. Naum, jahal, nisyan, ajz, kelemahan, kemudian ta'ab, Allah capek dan lain sebagainya, ini mutlak tidak ada. Jadi sifat dua Allah ini ditegaskan, ini sifat Allah yang perlu dipahami dengan ilmu. Bahwa Allah punya dua sifat yang mutlak, subutiyah dan salbiyah. Tadi sudah dikatakan bahwa subutiyah terpecah lagi menjadi beberapa, yakni zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah yang mutlak jelas-jelas Allah lakukan kontinu, kudrahnya Allah. Kalau sifat fi'liyah ini tergantung kehendak Allah, kapan Allah mau lakukan. Contohnya tadi, idza arada shay'an ayyakula lahu kun. Ini saja yang kita bahas ya. Mungkin ada yang kita lain yang mau bertanya, silakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadal yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau ditanya seputar yang dibahas atau yang lain, silakan. Atau yang masih punya aktivitas, silakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah. Kalau misalnya saudara kandung kita meninggal ya, dia tidak punya keluarga, nah, apakah doa keterangan saya adiknya itu berguna nggak bagi tadi? Enam, bahwa yang dimaknai bahwa tiga hal ini amal apa, amal solehnya, sedekah yang berpanjangannya, sedekah yang berkepanjangan atau amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh, bukan berarti terikat hanya tiga hal ini. Karena nanti dasarnya ibadah kan sampai dicontohkan. Rasulullah ini mendoakan kepada orang-orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, ini keterikatan tentang mulut orang yang saleh. Jadi orang yang saleh mulutnya doanya mustajab. Doanya mustajab, bukan berarti lantas dikat orang lain enggak bisa mendoakan kecuali anak yang saleh, tidak. Pun dikatakan anak yang soleh, kalau sampai dia nggak punya anak bagaimana, kan gitu ya. Nah, ya. Padahal antum kalau baca hadis, kadang suka ada yang mengatakan hadis begini, an umul mukmin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda orang-orang mukmin Aisyah, ibunya Abdullah bin Zubair. Aisyah kan bini Nabi, punya anak gak? Tidak. Tapi dipanggil ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa Abdullah bin Zubair? Anaknya Asma, ponakan dari Aisyah. Orang yang gak punya anak, keponakan dinisbatkan sebagai anak. Nah ya, sama seperti saudara. Saudara ini dinisbatkan pun seperti satu diri, karena mahram ya. Bahkan boleh, antum boleh menampakkan tempat perhiasan antum di hadapan saudara antum. Betulah. Jadi maknanya kesana, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Allah. Tapi jangan mentang-mentang saudara lantas menampakkan aurat. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ini anak sering sampaikan di beberapa tempat. Hadis bab nikah dikatakan la yang zurur rajulu ila auratil rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Haram lelaki melihat aurat laki-laki, perempuan melihat aurat perempuan. Ini hukum. Antum pakai celana pendek, main bola, main badminton, haram dekul antum dilihat orang, sesama laki-laki. Bayangkan tuh Islam tuh. Perempuan pun begitu, mau alasannya lulur, sepet, kecuali tempat perhiasan, leher ke atas, pergelangan tangan ke bawah, itu perempuan boleh menampakkan kepada mahram yang sama perempuan. Kenapa dilarang laki melihat aurat laki, perempuan melihat aurat perempuan? Karena ada umat sebelum umat Muhammad yang terkutuk. Karena apa? Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Jadi antum biasakan jangan menggunakan celana pendek sampai dengkul antum kelihatan, haram. Hatta sesama laki-laki, biarin sama laki-laki lah. Berenang pun begitu, antum pakai sikil baik, aksan yang menutup lutut antum. Mau berenang silakan. Bukan berarti pengharaman renang, tidak, pakaiannya yang diharamkan. Head, nah, apa kan? Nah. Ayo, mengenai gitar atau bahasa Islam. Kalau yang diajarkan di SD atau misalnya di waktu kita belajar kan itu diringkaslah kita jadi yang nama 20 sifat 20 nah terus ya sampai ada lagunya Allah dulu terus Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah mutlak mengingkari adanya itu gitu loh. Karena nama Allah tidak dibatasi dengan 21 sifat tersebut. Yuki dan bangku mukhalafah dan terus itu. Nah, itu sudah masuk kepada asma wa sifat. Jadi bukan 20, 99 bahkan lebih. Apa yang diingkari dibatasinya 20 terus. Itu enggak boleh. Padahal sifat Allah tidak 20, Masya Allah. Allah hanya mengatakan 99, 100 kurang 1. Hak Allah, itu maksud kefi'liyah. Kapan Allah mengatakan 99, padahal lebih. Itu terserah Allah membatasi. Nah, kita enggak punya hak membatasi 20. Kita mengatakan 99 karena Allah yang bilang. Tis'ah wa tis'ina isman mi'atunillah wahidah. 99, 100 kurang 1 itu Allah. Nah, kita enggak boleh mengatakan 20. Kenapa? Allah enggak mengatakan 20. Maka yang diingkari itu oleh ulama Ahlus Sunnah. Maka lucu kalau ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah padahal amaliannya batil, enggak sesuai dengan sunnah. Jadi enggak ada dalam Islam. Mulai kita itu seperti tadi apa mendengarkan itu padahal ya orang yang menatap gitu bagaimana kita sambil dengar itu hukumnya gimana kan? Ya jelas salah, kesalahan ya. Perlu kita jelaskan ke mereka. Ya, cuma dengan penuh tahapan. Karena sudah jadi huruf adat. Ya, jangan sampai dakwah timbul keributan, dakwahkan ke mereka. Alangkah mulianya kalau ibu baca 99 bu, jangan dibatasi 20. Ya, alhamdulillah, hari ini ibu hafal 20, besok tambah 20 lagi dan terus sampai 99 gitu. Ya, dakwahkannya alus. Kenapa? Kita bu nggak punya hak buat membatasi nama Allah. Allah yang punya hak membatasinya. Allah Taala. Ya, ada lagi? Singa. Termasuk tafsir atau? Syiah itu terpecah menjadi lebih dari 70 cabang. Nah, berbeda pendapat ulama, namun jumhur ulama hanya mengatakan Syiah Zaidiyah yang tidak kufur. Tapi Syiah yang lain kufur, seperti Hizbullah, Iran, ya. Ini kufur. Kenapa? Mereka benci sahabat. Jadi orang yang benci sahabat Nabi kufur. Karena dia benci Nabi. Maka kita sikap kita bagaimana melihat Ali berbeda dengan Muawiyah? Ali Muawiyah berbeda tapi enggak benci. Mereka berbeda pendapat. Kita boleh berbeda pendapat tapi jangan benci. Paham? Ya. Jadi ini boleh kita berdebat hati tenang. Nah, ini nih sifat Islam yang mulia begini gitu loh. Nah, tapi kalau mulia kalau para sahabat Nabi yang mengatakan la tasubbu ashabi, jangan hina sahabatku. Mutlak. Kalau kita menghina, kita berarti mengingkari Nabi. Mengingkari Nabi kufur. Nah, Syiah semua ini mengingkari Umar Abu Bakar. Ya, berarti mereka kufur. Kecuali Zaidiyah, wallahu a'lam bishawab. Ya, pecahannya banyak sih ya. Banyak sekali. Ya. Ya, Khair? Ana sudah nam. Santu. Kalau kita dalam salat itu kan dikatakan salat yang diterima itu hanya yang sesuai ikhlas. Ayo. Bila sampai akhir hayat kita susah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk walaupun hanya sekali dalam itu apa semua sholat-sholat itu tertolak atau tidak diterima bagaimana? Fattakullah mastata'atum bahasa Islam. Bertakwalah semampu antum. I'malu fasayarullah amalakum. Lakukan, Allah mudahkan antum. Jadi enggak ada manusia yang berani mengakui saya telah maksimal tumaknina. Ya, bahkan pemahaman tumaknina khusyuk saja kadang orang salah persepsi. Sholat mendengar motor bunyi orang gini katanya enggak tumaknina. Padahal tidak, siapa bilang. Justru yang dimana itu tumaknina bukan kuping enggak mendengar kan. Tapi orang paham dengan yang dilakukan. Itu tumaknina. Nah, salah persepsi. Oleh karena itu manusia enggak ada yang berani mengatakan saya khusyuk. Enggak ada. Ya. Yang paling mulia yang antum lakukan saat ini. Ketika antum merasa tidak khusyuk. Antum mulia. Kenapa? Merasa tidak cukup dengan ibadah tersebut. Fa'amma man khafa maqama rabbihi jannatan. Buat orang yang takut dengan keberadaan Allah, merasa kurang dalam ibadah, apa Allah janjikan? Jannatan, surga. Subhanallah. Allah yahdik insyaallah. Kan, alhamdulillah insyaallah faedah buat anak pribadi buat antum sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.